Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Jalla wa Ala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jauhkan kita dan lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kembali kita bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dengan karya yang sangat fenomenal, karya yang berjudul Riyadhus Shalihin, Taman Orang-Orang Saleh, buku yang terbukti dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan, memberikan hidayah, irsyad, memberikan perubahan di tengah-tengah umat dengan keberkahan yang Allah berikan. Dan banyak sekali umat Islam yang berubah, yang menjadi lebih baik, menjadi lebih beriman, menjadi lebih bertakwa dengan bimbingan kitab ini setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang Allah muliakan, berbicara tentang Riyadhus Shalihin, berbicara tentang keutamaannya, berbicara tentang kelebihan kitab ini, jangan lupa sebuah karakter bahwa kitab ini adalah kitab maraton. Orang yang berubah dan mendapatkan perubahan yang maksimal, yang benar dari kitab ini setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mau bersabar duduk untuk mendengar dan mengkaji secara rutin, bukan 1-2 kali pertemuan, bukan 1-2 pekan pertemuan, bukan 1-2 bulan. Ini kajian yang akan menyedot perhatian kita dan menantang konsistensi kita. Hanya orang-orang yang istiqomah yang bisa bertahan bersama Riyadhus Shalihin, dan dengan itu ia akan mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran, dan dengan izin Allah dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih beriman, lebih bertakwa dan lebih beradab serta berakhlak. Adapun orang yang ingin instan, yang enggak bertahan, yang hanya mau lihat 1-2 kali, maka bagaimana bisa menyelesaikan kitab dengan ribuan hadis seperti ini? Maka benarlah apa kata para ulama, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik, di satu titik kebaikan, di satu titik amal soleh, maka dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Yang konsisten, dialah yang akan tumbuh. Maka hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, bukan hanya mengkaji di pagi hari ini, tapi juga memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah, untuk konsisten, untuk continue dalam bersama Riyadhus Shalihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, dan kisah yang bersama kita pada kesempatan kali ini masih kisah seorang pahlawan tanpa peperangan, nama besar penyair Madinah, sekaligus penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saat beliau tidak ikut perang Tabuk tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dalam kondisi sedang di puncak-puncaknya, lapang-lapangnya, beliau lakukan itu karena beliau menunda dan menggantungkan ke diri sendiri. Kalau aku mau, aku bisa. Kalau aku mau, aku bisa. Dan kalau aku mau, maka aku akan bisa. Lalu beliau tidak memanfaatkan momentum di hadapan beliau. Beliau tunda lagi. Beliau tunda lagi. Beliau tunda lagi. Beliau tunda lagi. Sampai pada akhirnya beliau harus menyaksikan bahwa teman-teman beliau yang berada di kota Madinah hanyalah orang-orang tua, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang tidak punya modal dan bekal untuk berjuang. Teman-teman beliau hanya anak-anak, hanya wanita dan ibu-ibu atau nenek-nenek, atau orang-orang yang terduga munafik. Tidak ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, tidak ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, tidak ada Uthman bin Affan radhiyallahu taala an, tidak ada nama besar. Kalaupun Ali bin Abi Thalib berada di kota Madinah pada saat itu, telah kita jelaskan itu karena tugas dan misi khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalnya diterima dengan berat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Karena Ali ingin berjuang bersama Nabi. Ali bin Abi Thalib ingin melangkah bersama Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebuah kalimat yang luar biasa, pengkondisian yang berkelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa merubah pola pikir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan bisa membuat beliau ridho terhadap misi besarnya itu. Kata Nabi SAW, engkau di sisiku seperti Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Sebagaimana Nabi Musa mempercayakan Nabi Harun untuk mengawal Bani Israel pada saat beliau pergi, saya pun mempercayakan engkau, wahai Ali bin Abi Thalib, di peperangan ini. Apakah engkau tidak ridho dengan hal itu? Ini masih besar. Ini bukan sebatas berpangku tangan di kota Madinah. Tapi ini adalah kepercayaan, ini ada trust, ini adalah tugas seorang nabi di masa yang lalu. Maka kata Ali, raditu, raditu. Aku ridho dengan tugas ini, aku ridho dengan misi ini. Dan berkata, bala, bala, aku setuju dengan ini. Dan intinya adalah tidak ada sahabat yang dilihat oleh Ka'ab bin Malik pada saat beliau mengintai kota Madinah. Dan itu membuat hati beliau sedih. Membuat hati beliau dirundung duka. Tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada Uthman, tidak ada Abdurrahman bin Auf, dan tidak ada nama-nama yang merupakan simbol keimanan tersebut. Dan ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, coba lihat siapa di tengah-tengah kita. Siapa teman-teman kita? Siapa sebelah kanan kita? Sebelah kiri kita? Orang-orang bertakwakah? Atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang hatinya bersih? Orang-orang yang berilmu? Atau orang-orang yang penggibah? Kanan penggibah, kiri penggibah, depan penggibah, belakang penggibah. Lalu Anda bisa tenang dengan orang-orang seperti itu? Dan bukankah itu sudah cukup membuat sebuah indikasi besar bahwa kita bukan berada di tempat yang benar? Kita bukan berada di lingkungan yang tepat? Maka ini adalah pelajaran besar. Orang bisa melakukan kesalahan dalam menentukan lokasi, menentukan lingkungan. Tapi dia harus punya sense, dia harus punya kesadaran, kepekaan untuk memperbaiki kesalahannya, apakah dia berada di lingkungan yang benar atau tidak. Kalau ternyata orang-orang tersebut orang-orang yang tidak mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memprovok dia, yang selalu membahas dunia di hadapannya, yang membuat dia cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat, yang membuat dia merasa sombong, merasa diri besar, yang membuat dia gampang mengecilkan atau mengucilkan orang lain, mengkerdilkan orang lain, meremehkan orang lain, lisan-lisan atau lingkungan yang membuat dia gampang mendengar aib orang atau kesalahan orang atau hal-hal yang negatif yang tidak bermanfaat bagi dia dan bisa membuat bumerang pada hari kiamat kelak, mungkin tak bisa dikatakan dia berada di lingkungan yang tepat. Dan mana rasa sedih sebagaimana rasa sedih yang dialami oleh Ka'ab bin Malik? Mana rasa galau sebagaimana kegalauan Ka'ab bin Malik pada saat itu? Beliau melakukan kesalahan, beliau melakukan blunder, tapi sensor keimanannya masih berteriak ketika melihat ini ada yang gak beres. Ini gak ada siapa-siapa, gak ada Rasulullah SAW, gak ada Abu Bakar, yang ada orang munafik. Ini suspek munafik, ini terduga munafik, atau orang-orang yang gak mampu, memang tidak bisa ikut berjuang pada zaman pada saat itu. Hadirin Allah muliakan, dan di tengah-tengah kegalauan dan kesedihan Ka'ab bin Malik, ratusan kilometer dari kota Madinah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu telah tiba di Tabuk. Dan Rasulullah SAW pada saat itu tidak mengingat atau tidak menyebutkan Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab, "Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagu Tabuk." Rasulullah SAW tidak sekalipun menyebutkan namaku, tidak sekalipun mengingat aku sampai beliau tiba di Tabuk. Masih ingat ucapan Ka'ab beberapa waktu yang lalu ketika beliau katakan begitu antusiasnya umat Islam sampai apabila ada yang sengaja ingin menghindar, ingin ngumpet, ingin gak ikut, maka tidak akan ketahuan kecuali ada wahyu yang menceritakan diri dia tersebut. Itu bahasa Ka'ab bin Malik. Dan terbukti Ka'ab tidak ikut, sedangkan beliau penyair Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau atau Nabi SAW tidak menyebutkan Ka'ab dan tidak ingat kepada Ka'ab, dalam arti kalau banyaknya pasukan dan kehektikan pada saat itu, sehingga Nabi SAW baru bertanya ketika sampai di Tabuk. Nabi kita SAW mengatakan, فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُكْ. Nabi SAW bertanya di saat beliau sedang duduk bersama pasukan di Tabuk, مَا فَعَلَ Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kemana Ka'ab? Kok saya gak ngeliat Ka'ab? Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang sedang dilakukan? 30 ribu pasukan tidak bisa terlihat semuanya oleh mata telanjang. Kok saya gak ngeliat? Lagi ngapain dia? Apa yang dia lakukan? Hadirin yang Allah muliakan, lihat betapa perhatiannya Nabi kita SAW dengan para sahabatnya. Betul ramai. Dan ini tinggal tunggu waktu. Akhirnya Nabi bertanya, kemana Ka'ab? Saya gak lihat Ka'ab. Apa yang dia lakukan? Faqala rajulun min Bani Salimah. Lalu berkata seseorang dari Bani Salimah. Dan Bani Salimah adalah kaumnya Ka'ab bin Malik. Ada seseorang menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habasahu burdah wan nadhara fi idfaih. Ya Rasulullah, ia tertahan oleh pakaian burdahnya dan sibuk melihat kedua sisi tubuhnya. Hadirin Allah muliakan. Orang ini mengatakan Ka'ab bin Malik tidak ikut. Itu tidak ada alasan syar'i. Ka'ab bin Malik tidak ikut karena ia sibuk dengan pakaiannya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan perhiasan dunia. Wa nadhara fi atfai, dan ini adalah bahasa isyarat bahwa beliau ijab dengan diri dan pakaiannya. Ada sisi ujub, mengandalkan diri sendiri. Dan karena perhiasan dunia, kalimat yang tajam, tapi berasal dari pihak yang tidak sembarangan, pihak yang merupakan kaumnya Ka'ab. Ada sisi dia ngandalin dirinya, makanya dia gak datang. Dan dia terpukau dengan pakaiannya, perhiasan dunia. Jadi ini yang membuat, jadi beliau gak ada ya Rasul. Ka'ab bin Malik gak ikut kita. Dia di Madinah. Dan membuat dia gak ikut dunia. Oh, dalam jamaah. Yang gak membuat dia ikut adalah dunia. Dan sikap mengandalkan diri sendiri. Karena merasa bisa, merasa mampu, merasa punya pengalaman, merasa kuat, merasa hebat. Itu membuat dia gak datang, kata orang tersebut. Di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan. Jawaban yang tajam dan menyerang Ka'ab walaupun Ka'ab gak ada. Maka pada saat itu Mu'adz bin Jabal langsung bereaksi. Mu'adz bin Jabal, ulamanya sahabat radhiyallahu ta'ala an, orang yang paling tahu halal dan haram, alim, begitu mendengar kalimat yang disebutkan oleh salah satu dari Bani Salimah yang menyudutkan sahabatnya, kata Mu'adz bin Jabal, bi sama qult, buruk sekali yang kau sampaikan itu. Itu jawaban yang buruk. Bi sama qult, itu seburuk-buruk ucapan. Itu ghibah. Itu ghibah, itu gak boleh. Itu seburuk-buruk ucapan. Buruk sekali yang kau katakan. Wallahi ya Rasulullah. Lalu Mu'adz bin Jabal membela kehormatan Ka'ab bin Malik. Wallahi ya Rasulullah. Demi Allah wahai Rasulullah. Ma'alimna alaihi illa khaira. Kami tidak pernah mengetahui Ka'ab bin Malik kecuali selalu berada dalam kebaikan. Selalu di atas kebaikan. Selalu di atas kebaikan. Jadi kami tidak mengetahui apapun tentang diri beliau, track record beliau, raport beliau selama ini, kecuali kebaikan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun diam. Lihat bagaimana sikap seorang sahabat dengan sahabatnya. Sikap seseorang ketika sahabatnya dijatuhkan. Ketika sahabatnya digibahi. Ketika ada orang yang berbicara negatif tentang sahabatnya. Dibela oleh Mu'adz bin Jabal. Demi Allah. Kita gak pernah dengar tentang Ka'ab kecuali kebaikan. Ini adalah tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala membela kehormatan saudara kita, teman kita ketika dia dijatuhkan orang. Ketika ia digibahi orang, jangan diam aja. Sahabat Anda digibahi orang, Anda diam. Muaz gak diam. Bisa maqult. Itu seburuk-buruk ucapan yang kau ucapkan tadi. Itu gak boleh diucapkan. Kita punya sahabat. Punya sosok yang berjasa. Lalu dijelek-jelekan orang. Lalu Anda diam aja. Anda bela kehormatan saudara Anda. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Dan lihat bagaimana Mu'adz bersikap sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang sosok yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersikap baik dengan sahabat kita, bukan hanya di hadapan dia, tapi juga di belakang dia. Hadirin yang Allah muliakan. Dan sekali lagi, inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Nabi mengajarkan hal itu kepada kita. Nabi SAW mengatakan, "Man dhabba 'an 'irdi akhihi, raddallahu 'anhu 'adzaban nari yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, membela nama baik saudaranya, ketika saudaranya, sahabatnya, temannya, atau muridnya, atau gurunya dijelek-jelekin orang, dijatuhkan orang, dia bela, apa yang akan terjadi? Apa yang Allah akan kasih ke dia? Raddallahu anhu adzaban nar yaumul qiyamah. Maka Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Allah akan bela dia dari api neraka pada hari kiamat kelak. Allah akan palingkan dia dari api neraka pada hari kiamat kelak. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Targhib. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, "Man dhabba 'an 'irdi akhi bil ghibah kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan Imam Ahmad, barang siapa yang membela nama baik saudaranya, nama baik temannya, nama baik muridnya, nama baik gurunya, ketika dia gak ada, gitu loh. Jadi kita bela saudara kita ketika dia gak ada. Ada orang ngomongin dia, ada orang gibahin dia, atau mungkin memfitnah dia, dan dia nggak ada, dia nggak ada di situ, terus kita bela. Karena haqqan 'alallahi an yu'tiqahu minan nar. Maka Allah pastikan Allah akan selamatkan dan bebaskan dia dari api neraka. Allah pastikan Allah akan selamatkan dia dan bebaskan dia dari api neraka. Subhanallah. Karena kalau saudara kita Anda ada arah mungkin cari muka, ingin terlihat setia kawan. Tapi kalau sahabat kita nggak ada, itu benar-benar ketulusan, itu benar-benar keikhlasan. Itu benar-benar upaya seseorang untuk membela saudaranya. Dan itu yang dilakukan Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal orang paling tahu halal haram. Jadi orang-orang yang berilmu itu harus. Dan lihat bagaimana Mu'adz bin Jabal. Belum belanya. Bukan sok tahu juga. Bisa makut. Itu kalimat dan komentar terhadap Ka'ab yang buruk. Itu seburuk-buruk ucapan. Itu kan ghibah. Kenapa Anda mengucapkan hal yang negatif tentang saudara Anda? Itu ghibah. Lalu yang berikutnya, Mu'adz bin Jabal menjelaskan apa yang beliau ketahui tentang Ka'ab. Dan tidak lebih dari itu. Mu'adz bin Jabal gak mengatakan dia bohong ya Rasulullah. Enggak. Kadang bisa jadi benar juga, tapi itu ucapan gak benar. Kalau kita bicara tentang kejelekan orang, kemungkinan kan cuma dua. Itu fakta, itu hoax. Kalau fakta ghibah, dan itu gak benar. Kalau hoax fitnah, dan itu lebih gak benar lagi. Jadi dua-duanya kemungkinan gak benar. Makanya cukup ketika ada orang yang misalnya menjelek-jelekan saudara kita, sahabat kita, itu hal yang buruk. Ucapan Anda tuh gak bagus. Karena kemungkinan hanya dua, dan dua-duanya dosa besar. Dan ini yang sering kita miss, teman-teman sekalian, atau jamaah yang Allah muliakan. Kita bisa santai ngedengar sahabat kita dijelek-jelekin depan kita. Lalu kita mengaku itu kesetiaan. Kita sudah loyal kepada saudara kita atau setia dengan saudara kita. Enggak. Sahabat yang baik ketika ada saudaranya dijelek-jelekan, dia akan membela. Itu sabda Nabi. Maka Allah pastikan Allah akan merdekakan dia dari api neraka. Subhanallah. Ganjaran yang besar. Dan seringkali kita melewatkan kesempatan itu. Dan yang lebih memalukan lagi, kita menikmati saudara kita dijelek-jelekan. Sahabat kita dijelek-jelekan. Itu bukan sahabat, hadirin. Lihat Mu'adz bin Jabal. Bi'sa ma qult. Itu gak bagus. Itu gak bagus. Karena seorang muslim, itu lisannya dikontrol oleh imannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Lisan kita ditentukan oleh kualitas iman kita. Bukan ditentukan apakah tuh orang ada apa enggak. Tuh orang ada enggak ya? Oh enggak ada. Oh jadi dia begini, Mas. Oh jadi kalau dia enggak ada, Anda bisa jelek-jelekin dia. Kalau dia ada, Anda akan bermanis-manis tentang dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik. Aw liyasmut atau diam. Opsinya cuma dua, berkata baik atau diam. Opsinya hanya dua, berkata baik atau diam. Dan ucapan dari orang dari Bani Salimah itu tidak ada dalam dua opsi tersebut. Ini ghibah. Kalau benar, kan harus didudukan dulu. Pada saat itu gak ada yang tahu Ka'ab kemana. Mungkin dia tahu dan dia benar mengucapkan. Tapi Nabi katakan berkata baik atau diam. Ini ghibah atau fitnah. Dan dua-duanya gak bagus. Dua-duanya gak baik. Makanya bisa makult yang Anda baru sampaikan itu hal buruk. Itu bukan lisannya orang beriman. Apalagi sama saudara kita sendiri. Kita harus kasih udzur. Kita harus berbaik sangka. Lihat Mu'adz bin Jabal. Berbaik sangka kepada Ka'ab. Walaupun memang gak ada. Ka'ab bin Malik gak ada alasan. Dan ucapan orang itu ada benarnya. Terpukau dengan kehebatan dirinya sendiri. Makanya Ka'ab bin Malik mengatakan, kalau aku mau, aku bisa melakukan itu semua. Itu kan terpukau dengan kemampuan diri sendiri. Tapi gak boleh diucapkan itu. Gak boleh gibahi saudara kita. Walaupun kita tahu itu faktanya. Kecuali dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat. Dan itu ada pembahasannya sendiri. Untuk minta fatwa atau untuk menasehati, dan itu harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengadu domba atau memang untuk menjatuhkan nama baik atau menjatuhkan atau membunuh karakter saudara kita, bukan itu jemaah sekalian. Kita enggak dididik demikian. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama kita saling menyayangi. Dan di sini pentingnya baik sangka sama saudara. Baik sangka sama teman, baik sangka sama sahabat, baik sangka sama orang-orang beriman. Tanpa harus sok tahu. Mu'adz bin Jabal kan gak sok tahu. Selama ini yang saya tahu dia baik ya Rasul. Udah titik. Adapun ini ya saya gak tahu. Tapi jelas gak boleh ngomong begitu. Lihat. Pembelaan yang sangat terarah. Membela saudara kita, membela sahabat kita, tapi tidak sok tahu juga. Gak membabi buta. Itu para sahabat. Track record selama ini, kita gak pernah melihat keburukan dari Ka'ab. Kita gak pernah melihat niat jelek dari Ka'ab. Kita gak pernah melihat hal-hal yang negatif dari Ka'ab. Terlepas benar atau enggak, itu gak boleh diucapkan. Kan begitu bahasanya. Itu baru sahabat. Itu baru teman. Mengedepankan baik sangka. Dan jamaah sekalian, kata para ulama, potensi buruk sangka di antara kita itu besar. Ini yang perlu kita waspadai. Potensi buruk sangka di antara kita, di antara teman, di antara umat Islam itu besar. Potensi buruk sangka. Di antara dalil kata para ulama, terjadinya hadithatul ifki. Saat ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha difitnah dan dituduh berzina. Dan itu tersebar. Kok bisa Aisyah radhiyallahu ta'ala dituduh berzina? Orang ibunda kita. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika fitnah tersebut sempat berhembus dengan kuat di kota Madinah. Itu menunjukkan potensi buruk sangka. Dan itulah api atau angin fitnah yang dihembuskan oleh iblis dan syaitan itu besar. Jadi kalau Aisyah bisa terfitnah atau bisa difitnah dan itu tersebar, ya apalagi pihak lain kata para ulama. Makanya itu yang harus kita cut. Tanggung jawab kita adalah menjaga kehormatan saudara-saudara kita, menjaga kehormatan teman-teman kita, menjaga kehormatan sahabat-sahabat kita. Jangan biarkan ada orang membunuh karakter mereka. Kalau benar, kenapa Anda omong? Kalau yang Anda sampaikan benar, kenapa Anda bicarakan ke kita? Anda nasihatin dia dong. Oke, benar. Kenapa bicara ke kita? Kenapa Anda enggak bicara dengan hati yang tulus, dengan cara yang baik ke orang tersebut? Kasih masukan. Dan kita enggak usah sampaikan ke kita. Oh, dosa kita udah banyak. Kenapa ditambah dengan dosa dengerin aib orang lagi? Udah nasihatin dia. Bicara empat mata. Selesaikan, kita udah tinggal dapat baiknya aja udah. Itu yang perlu kita camkan jemaah sekalian. Fasta kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun terdiam. Terdiam. Karena Nabi juga gak tahu ada apa dengan Ka'ab bin Malik. Dia diam. Fabaina huwa ala dhalik. Dan pada saat kondisi hening seperti itu, dalam kondisi itu, hadirin yang Allah muliakan, tiba-tiba ada pemandangan yang memecahkan keheningan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang dari kejauhan. Seseorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih yang terlihat bergerak oleh Fata Morgana. Menembus Fata Morgana. Faqala Rasulullah SAW, kun Aba Khaythamah. Nabi katakan, itu adalah Abu Khaythamah. Abu Khaythamah. Fa'idha huwa Abu Khaythamah. Ternyata benar. Sosok itu semakin mendekat. Dan dialah Abu Khaythamah Al-Ansari. Abu Khaythamah Al-Ansari. Hadirin yang Allah muliakan, siapa beliau? Kata Ka'ab, wa huwa alladhi tasaddaqa bisa'id tamar hina lamazahul munafiqun. Abu Khaythamah adalah orang yang bersedekah, berinfak dengan satu sa' kurma. Kurang lebih 2,5 kilo kurma. Ketika dicela oleh orang-orang munafik. Apa maksudnya? Abu Khaythamah jemaah. Dan para sahabat lainnya. Telah kita jelaskan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bagaimana antusiasme mereka. Mendukung perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di Perang Tabuk. Bagaimana Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Uthman bin Affan. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Menginfakkan harta-harta mereka. Bagaimana para wanita menyerahkan perhiasan-perhiasan mereka. Pada saat itu. Setiap orang. Menyumbang apa yang mereka bisa sumbang. Setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kaya memberikan harta yang banyak. Seperti Abdurrahman bin Auf. Seperti Uthman bin Affan. Seperti Umar bin Khattab. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Namun ada juga sahabat-sahabat yang gak punya uang. Yang hanya bisa memberi sedikit. Yang hanya bisa memberi satu sok. Hanya gak sampai 3 kilo kurma. Gak sampai 3 kilo korma. Dan semua mereka itu tidak ada yang selamat dari lisan-lisan kotor orang-orang munafik. Lisan-lisan kotor orang munafik. Yang kasih harta atau yang menyumbangkan harta yang banyak diserang oleh orang-orang munafik sebagai orang-orang yang riya, yang ingin dipuji, yang pamer, yang show off, yang ingin cari panggung, yang ingin mendapatkan nama besar. Itu celaan-celaan kotor bagi orang-orang yang berinfak dengan harta yang banyak. Adapun sahabat yang memberikan harta yang sedikit. Seperti Abu Khaythamah. Hanya satu sok, gak sampai 3 kilo. 3 kilo korma, 2,5 kilo korma. Itu juga tidak luput dari celaan mereka. Mereka bilang, Anda menginfakkan atau Anda memberikan harta sedikit itu di jalan Allah, Allah tuh gak butuh sama harta Anda. 2,5 kilo mau buat apa, Mas? Gitu. 1 kilo tuh mau buat apa? Misalnya 1,5 kilo tuh mau dibuat apa? 1 dirham tuh mau dibuat apa? Emangnya Allah butuh sama uang Anda? Allah tuh kaya. Allah yang maha kaya, Al-Ghani. Anda tuh ngapain kasih harta segitu? Nggak merubah sama sekali. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'in. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin. Fis-sadaqat. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Dalam surat At-Taubah ayat 79 ini Allah berfirman, dan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang yang berinfak di jalan Allah dengan sukarela. Dan mencela orang-orang yang memberikan hartanya sesuai dengan kemampuannya. Apa yang mereka lakukan? Fayaskharuna minhum. Mereka merendahkan mereka. Mereka merendahkan orang-orang beriman. Merendahkan orang-orang yang berinfak itu. Mencela, menghina, mengkerdilkan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Sakhirallahu minhum. Allah hina balik mereka. Dan Allah katakan, mereka akan dapat azab yang pedih. Hadirin yang Allah muliakan. Begitulah pola yang ada di dunia. Jika kita mau melakukan kebaikan jamaah, maka pasti ada orang-orang yang gak suka sama kita dan akan mencari celah untuk mencela kita. Saat kita contohnya berinfak dengan harta yang banyak, kita dikatakan riya. Cari panggung. Pamer. Ingin dipuji, ingin disanjung, tapi begitu sedikit, ada yang bilang pelit lah. Emangnya Allah butuh sama duit lo? Nyumbang kok sedikit banget? Uang kayak gitu bisa buat apa? Sama Allah aja perhitungan. Sama dunia jor-joran. Padahal kita lagi gak punya uang memang. Kok cuma segitu nyumbang? Itu hal biasa. Di dunia amal soleh. Yang harus kita lakukan tetap berbuat. Tetap menyumbang, tetap melangkah, jangan mundur dengan celaan-celaan tersebut. Saat kita berubah, saat kita berhijrah, pasti ada yang mengkritik kita, pasti ada yang mencela. Dan begitulah orang-orang munafik secara umum. Itu karakter atau ciri-ciri orang munafik. Gak suka kalau ngelihat saudaranya, temannya berbuat baik. Walaupun nggak boleh juga memvonis orang yang mencela langsung otomatis munafik, i'tiqadi itu nggak boleh. Sama seperti berbohong, berbohong adalah ciri orang munafik. Tidak amanat, ciri orang munafik. Mencela orang yang berkarya, beribadah, beramal soleh, mengikuti sunnah Nabi SAW, bertauhid kepada Allah atau mendakwakan tauhid kepada Allah, itu juga ciri orang-orang munafik. Dan apabila kita yang sedang berusaha beramal soleh, jangan sampai itu mengendorkan semangat kita. Jangan sampai celaan-celaan tersebut membuat kita urung dalam mengerjakan kebaikan. Urung dalam beramal. Urung dalam menginfakkan harta kita di jalan Allah. Urung dalam berjuang. Kenapa sih ada orang yang mencela saya? Padahal kan saya hanya ingin berbuat baik. Mas, ini bukan hal baru. Abu Khuithamah pun digitukan. Para sahabat pun juga demikian. Ketika mereka berinfak sedikit karena mereka gak punya uang lagi, mereka gak punya harta lagi, seperti Abu Khuithamah, maka diremehin sama orang munafik. Ketika mereka berinfak banyak, seperti Abdurrahman bin Auf, orang munafik bilang itu riya, cari muka, cari panggung. Selesai kan? Semua kena. Lalu kalau kita mundur saat dicela orang, kapan kita beramal soleh? Karena yang mereka inginkan adalah agar kita gak beramal, agar kita gak maju, agar kita gak berubah, agar kita gak berteman dengan orang-orang soleh. Ketika pihak-pihak itu melihat kita lagi dekat dengan sahabat kita yang soleh atau soleha, dijelek-jelekin sahabat kita yang soleh-soleh. Agar apa? Agar kita gak berteman sama orang soleh. Bertemannya sama siapa? Sama orang fasik. Sehingga gak berubah. Oh iya, benar-benar. Harus aku jadi takut nih. Iya, makanya jangan temenan sama dia. Udah. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Dan jamaah sekalian, kalau ada masih, kenapa sih aku tuh bingung, aku gak pernah dicela seperti ini pada saat aku maksiat. Benar sih ada haters, tapi gak pernah sampai titik seperti. Tapi ketika aku berhijrah, aku berusaha berbuat baik, kenapa saya dihabisi seperti itu? Hadirin, kata para ulama, itulah ujian keikhlasan. Karena salah satu syarat atau ciri orang yang ikhlas dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an yastawi indahul madahu wadzam. Bagi orang-orang yang ikhlas, tidak ada bedanya antara pujian dan celaan. Antara pujian manusia dan celaan manusia, tidak ada bedanya. Kenapa demikian? Karena bukan itu motif mereka ketika beramal soleh. Bukan itu motif mereka pada saat berjuang. Bukan itu yang mereka incar pada saat mereka berbuat atau beribadah. Mereka mencari wajah Allah. Maka pujian manusia tidak membuat mereka terbang, sebagaimana celaan manusia tidak membuat mereka tumbang. Dan itulah karakter para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang dididik dan dibina dengan keikhlasan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf tetap saja mengelontorkan dana yang luar biasa dan gak peduli dengan celaan orang-orang pencela, gak peduli dibilang riya, cari muka, cari panggung. Sebagaimana orang-orang yang punya sekedarnya tetap aja ngasih, seperti Abu Khuithamah, walaupun disepelekan, diremehkan. Harta lu nih gak ada gunanya, gak masalah dikasih. Saya ngasih gak mengharapkan komentar baik dari Anda. Anda mau komentar baik, negatif, itu urusan Anda. Ciri-ciri orang ikhlas adalah ketika keikhlasan, ketika pujian manusia dan celaan manusia bagi dia sama saja. Orang yang terpukul ketika dicela manusia tidak lain tidak bukan karena ia ingin dipuji sama manusia. Karena kekecewaan itu berbanding terbalik dengan ekspektasi. Pada saat kita punya ekspektasi dan harapan dipuji oleh manusia, maka kita akan kecewa dan jatuh serta sedih ketika tidak mendapatkan itu dan dicela oleh manusia. Dan pada saat kita nggak punya ekspektasi itu, karena ekspektasi kita hanya mengharapkan wajah Allah, maka kita pun akan tenang pada saat kita dicela oleh mereka. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan itulah para sahabat. Itulah Abu Khaythamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.